ku pejamkan mata mengharumi dunia. Tersenyum kala menatap pencinta, berdiri meninggalkan wajah yang terluka. Tak pernah terbesit untuk tinggalkan dia. Saat hampa diri semakin terasa, mungkin langkah yang terbaik kita berpisah. Ketika hatiku jatuh terlena dan terbang melintasi lautan angkasa, ku jatuh tanpa tersisa. Bukannya ku ini melepaskan bayangmu, pergi dan memunahkan segala harapanmu. Tapi saat ku yakinkan hati untukmu, kau semakin jauh dariku. Kau bukanlah yang terbaik untuk diriku, dan juga kau takkan bisa cintaiku. Tinggalkanlah diriku, ku tak mungkin denganmu. Lupakanlah aku. Pernah terbesit untuk tinggalkan dia. Saat hampa diri semakin terasa, mungkin langkah yang terbaik kita berpisah. Yeah.